Setiap piringan senyuman semua yang terjadi biar terjadi. Hadapi dengan tenang jiwa semua kan baik-baik saja. Tetapan Tuhan sudah ditetapkan.